الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, masih dalam bab yang menjelaskan tentang wajibnya untuk menisbahkan ya, nikmat yang kita rasakan, nikmat yang Allah berikan pada yang memberikannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, di mana tentunya kaitan bab ini dengan kitab Tauhid sangat erat, ya, mengingat di antara rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perbuatan yang Allah lakukan terhadap hambanya adalah memberikan nikmat. Ya, di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Ya. Allah itu Al-Qadir. Allah yang Maha Kuasa. Ya, melakukan setiap apa yang Allah kehendaki terhadap hambanya. Dan telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-50. Ya, bagaimana Allah mengingatkan kita tentang salah satu nikmat yang terkadang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, tatkala sebelumnya diliputi dan mengalami sebuah penyakit, kemudaratan atau musibah. Ya, lalu ketika Allah berikan nikmat kepadanya, maka dia pun merasa bahwa nikmat itu merupakan hasil dari upayanya, hasil dari jerih payahnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a lasadhu la yaqulanna hadza li. Dia menisbahkan nikmat itu kepadanya. Ya, itu hasil dari jerih payahnya. Murni karena itu adalah haknya. Ya, seperti ini kufur nikmat dan kurang adab. Ya, oleh karena itu sepantasnya bagi seorang muslim untuk menisbahkan setiap nikmat yang dia rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia merasa bahwa dia yang berhak mendapatkan nikmat itu, ataukah dia merasa bahwa ya, apa yang dia dapatkan selama ini adalah merupakan murni hasil jerih payahnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melengkapi pembahasan kita pada bab ini, beliau pun menyebutkan sebuah riwayat, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata beliau, annahu sami'a an-nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar bahwa Rasulullah beliau bersabda. Dan kisah ini, ya, beliau sebutkan, ya, untuk mengkhabarkan kepada kita tentang kondisi, ya, orang-orang terdahulu sebelum kita. Dia kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna thalathatan min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Ya, di sini Rasulullah mengkisahkan, ya, tentang keadaan dan kondisi sebahagian dari Bani Israel. Ya, umat sebelum kita. Ya, dan terkadang Rasulullah menceritakan, ya, tentang kondisi sebagian mereka, sebagian Bani Israel, dalam rangka untuk mengambil pelajaran yang menjadikan itu sebagai ibrah. Ya. Nah, di mana 3 orang tersebut memiliki tiga sifat yang berbeda. Yang pertama abros, yang kedua akro, yang ketiga a'ma. Abros, yaitu orang yang mengalami penyakit kulit, ya, semacam sopak, ya. Dan penyakit ini, ya, kata para ulama, penyakit yang bisa menular, yang bisa menjalar kepada yang lainnya, dan sulit, ya, atau bahkan tidak mungkin untuk diobati secara total, ya, tidak bisa sembuh, ya, secara menyeluruh, hilang begitu, enggak. Ya, tapi ini terus menjalar pada kulit seseorang, ya, apabila tertimpa penyakit ini. Ya. Nah, ini yang pertama abros. Kemudian yang kedua akro, akro yaitu orang yang botak, ya, botak permanen. Ini tidak tumbuh, ya, sehelai rambut pun, tidak ada. Nah, ini tentunya penyakit, ya kan? Normalnya orang kan tumbuh rambut. Ya, kalau tadi yang pertama penyakit kulit. Ya. Nah, yang ketiga a'ma, orang yang buta. Ya, orang yang buta. Maka ini tiga orang yang berbeda-beda keadaannya dan kekurangannya. Yang pertama penyakit kulit. Ya. Kalau mungkin mohon maaf untuk mendekatkan pemahaman atau pendekatan kepada kondisi sekarang, abros itu semacam penyakit kulit yang kadang kita melihat ada seorang yang kulitnya itu belang-belang. Ya, kulitnya belang-belang. Nah, asalnya misalkan hitam. Ketika tertimpa penyakit itu, tiba-tiba ya sebagian warnanya putih. Ya, memutih-memutih dan tambah banyak. Dan itu berdampak pada fisiknya biasanya. Itu fisiknya lemah. Fisiknya itu mudah rentan penyakit. Ya, sedikit perubahan cuaca langsung ya jatuh sakit. Kena angin sedikit kencang, sakit. Ya. Nah, semacam itu. Ya, kurang lebih wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi akra, yaitu orang yang botak. Dan yang ketiga adalah orang yang buta. Kemudian kata faradallahu ayyabtaliyahum. Ya, faradallahu ayyabtaliyahum. Faba'atha ilaihim malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka semuanya. Tiga orang yang punya kekurangan tadi. Ya. Si sopak, si botak dan si buta. Ya, si sopak penyakit kulit, si botak dan si buta. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka semuanya. Ya. Dengan cara apa? Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Ya, namun tidak sekonyong-konyong malaikat datang dalam bentuk aslinya. Tapi malaikat ini datang dalam kondisi menjelma menjadi manusia. Ya, maka malaikat ini pun yang datang sebagai utusan Allah fa'atal abros. Datang kepada orang yang pertama, si sopak. Ya, faqala. Maka malaikat ini pun bertanya kepada orang tadi, si sopak. Ayu syai'in ahabu ilaik. Ya. Apakah sesuatu yang paling kau cintai sekarang ini? Nah. Qala. Ya, tentunya dengan pikiran manusiawinya, orang yang tertimpa penyakit kulit, ketika ditanya, sesuatu yang paling ia cintai, yang paling ia senangi, yang paling ia sukai apa? Allaunun hasan wa jildun hasan. وَيَذْهَبُ عَنِّ الَّذِي قَدْ قَذَرَوْنِي أَنَّاسُ بِهِ. Ya. Warna yang indah, kulit yang bagus, ya. Dan hilang dariku ya, sesuatu yang dianggap jijik oleh manusia. Ya, itu sembuh itu ya. Nah, manusiawi ya, normal. Ya, orang tertimpa penyakit, penyakitnya penyakit kulit, ditanya. Ya, minta apa? Ya, tentunya minta untuk digembalikan, dinormalkan kulitnya. Ya, ketika itu dia enggak langsung spontanitas meminta rumah, meminta mobil, meminta kendaraan, minta ini, minta itu, enggak. Tapi sesuatu yang menghilangkan penyakitnya. Ya, yang ternyata manusia menganggap jorok dan jijik penyakit itu. Qala fa masahahu. Ya, maka malaikat itu pun mengusap kulit si sopak tadi. Fa dhahaba anhu qadaruh. Maka hilanglah. Ya, penyakit kulit tadi. Ya, fa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Yang kemudian orang tadi pun, si sopak tadi, diberikan warna yang indah, kulit yang bagus, mulus. Ya. Allah berikan, Allah kabulkan apa yang dia minta. Ya. Kala. Kemudian ditanya lagi, fa'ayyul mal ahabu ilaih. Lalu harta apa yang paling kau cintai sekarang ini? Ya, kata si malaikat. Kala ilbil awil bakar syaka ishaq. Kata si sopak yang sudah sembuh ini, dia mengatakan dan menjawab, ya, saya suka unta atau sapi. Ya, ini perawi ragu apakah ya, Nabi mengatakan unta, ya, ataukah ya, sapi. Fa'utiya naqatan asyara, ataupun naqatan usyara. Yang kemudian orang tadi pun diberikan seekor unta betina yang sedang hamil, siap mengandung. Ya. Waqala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan berkah terhadap untamu ini. Nah. Qala, kemudian malaikat pun datang kepada orang yang kedua, yaitu si botak. Fa'atal aqra. Datanglah malaikat tadi kepada si botak. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Ya, apakah sesuatu yang paling ku cintai sekarang ini? Ya, kala orang botak, ya, dan itu penyakit. Dia pun spontan mengatakan, sya'run hasan wa yadhabu anil ladhi qadaran yannasu bihi. Ya, saya ingin dan saya senang memiliki rambut yang bagus, yang indah. Ya, dan hilang dariku penyakit yang manusia menganggap jorok dan jijik, ya, terhadapku. Nah, famasahahu, maka malaikat itu pun mengusap kepalanya. Fadhahaba anhu qadaruh, maka hilanglah penyakit itu. Yu'auti asya'aran hasanan, yang kemudian orang tadi pun, si botak, diberikan rambut yang bagus, yang indah. Ya, bisa dibayangkan, sekian tahun, kepala botak, gak pernah merasakan punya rambutnya normal, yang apalagi yang bagus, nggak kebayang. Tiba-tiba langsung berubah rambutnya itu tumbuh bagus indah, senangnya kayak apa? Ya, faqala ayyul mali ahabbu ilaik, lalu pertanyaan yang kedua kata malaikat, harta apa yang paling kau cintai sekarang? Qala al-baqar awil ibil, ya, saya suka sapi ataupun unta. Fa'utiya baqaratan hamila, maka dia pun diberikan si botak tadi yang sudah tumbuh rambutnya, diberikan seekor sapi yang sedang hamil. Ya, qala barakallahu laka fiha, semoga Allah berikan berkah terhadap sapimu ini. Ya, selesai ya, dua orang. Yang pertama tadi siapa? Si sopak, si penyakit kulit. Yang kedua, si botak. Yang ketiga, si buta. Fa'atal a'ma, malaikat itu pun akhirnya datang kepada orang yang ketiga, itu si buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Ya, apakah sesuatu yang paling ku cintai sekarang ini? Qala yaruddullahu ilayya basari. Ya, fa'ubasiru bihin nas. Ya. Aku ingin Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan pandangan kepadaku penglihatan kepadaku, dan kemudian dengan itu aku pun bisa melihat kepada manusia. Coba perhatikan. Dari jawaban tiga orang tadi pun sedikit berbeda. Orang yang ketiga ketika ditanya, minta apa? Apa yang paling dia sukai, yang dia harapkan, yang dia pingini sekarang ini? Ketika dia buta, jawabannya Allah. Semoga Allah mengembalikan pandangan kepadaku, mataku, sehingga aku bisa melihat manusia dengan mata yang normalku ini. Famasahahu. Kemudian malaikat itu pun mengusap bagian yang sakit itu matanya. Radallahu ilaihi basarah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangannya. Bisa melihat. Qala fa'il mali ahabbu ilaihi. Harta apa yang paling kucintai sekarang ini? Qala al-ghanam. Kata si buta yang sudah sembuh ini, dia mengatakan, saya senang kambing. Subhanallah. Fa'utiya syatan walidan. Maka akhirnya dia pun diberikan seekor kambing yang sedang hamil. Fa'untija hadani wa wallada hadha. Dan kemudian lahirlah dari kambing tersebut dan beranak pinak. Dan bahkan yang sebelumnya, unta demikian pula sapi, beranak pinak banyak. Fakana lihada wadi minal ibil, walihada wadi minal baqar, walihada wadi minal ghanam. Sehingga masing-masing tadi yang sudah diberikan unta yang hamil, untuk si sopak, untuk si botak juga sudah diberikan sapi yang hamil, juga sudah melahirkan. Demikian pula si buta yang sudah sembuh tadi juga sudah diberikan seekor kambing yang sedang hamil juga. Maka kata Nabi ada salat wassalam, fakana lihada wadi minal ibil. Maka untuk si sopak ini, dia akhirnya memiliki satu lembah yang isinya unta semuanya. Untuk si botak juga, kalau sudah beranak pinak, maka dia pun akhirnya memiliki satu lembah yang isinya sapi semuanya. Demikian pula si buta yang sudah sembuh tadi. Dengan izin Allah, dia pun akhirnya memiliki satu lembah yang isinya kambing semuanya. Sudah sembuh penyakitnya, tambah lagi kaya raya, peternak sukses, satu peternak unta, satu peternak sapi, satu peternak kambing, jadi juragan semuanya. Qala thumma innahu atal abra fi suratihi wa hayatihi. Dan kemudian sudah berjalan sekian lama dalam kondisi yang sudah berubah total, yang sebelumnya dikenal tiga orang yang penyakitan, banyak kekurangan, yang kemudian sekarang berubah menjadi orang yang kaya raya, peternak yang sukses, yang kemudian Allah ingin menguji semuanya untuk kesekian kalinya. Datanglah seorang malaikat kepada si sopak yang sudah sukses tadi dalam bentuk aslinya, dalam bentuk yang dulu si sopak itu masih berpenyakit, masih berpenyakit kulit. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at biyal hibalu aw na'am hibalu fi tafari falayad fala balagha fil yawm illa billahi thumma bika. Malaikat ini pun yang datang dalam kondisi menjelma. Dia pun mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil. Lagi-lagi miskin. Seorang yang safar. Kehabisan bekal. ya, dan tidak ada yang bisa menyampaikan saya ya, untuk kembali dan berkumpul bersama keluarga saya kecuali atas pertolongan dari Allah dan Anda. Ya, ini dia sampaikan kepada ya si sotak yang sudah sukses tadi ya. Yas'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wa jild al-hasan wal-mal fa'iran atadallahu bihi fi safari. Ya, maka aku minta kepadamu ya wahai Tuhan ya, dengan nama zat yang telah memberikan kepada Anda warna kulit yang bagus, kulit yang indah, harta yang banyak, aku minta kepadamu seekor unta saja ya, sehingga aku pun bisa kembali kepada keluargaku, menyambung safarku ya. Dalam kondisi si sompak ini sudah sukses ya, untanya sudah banyak, satu lembah. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Banyak. Ya, yang diminta berapa? Cuma satu ekor. Tapi perhatikan jawaban si sompak yang sudah sukses. Faqala al-huquq fi dirah. Ya, oh saya masih banyak hak yang harus saya tunaikan. Ya, jadi intinya apa? Enggak mau memberi. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Ya. Kata malaikat yang menjelma menjadi sopak yang versi dulu, ya. Nah, bukan versi yang sekarang. Si sopak versi dulu. Ya, kata malaikat ka'anni a'rifukan. Ya, seakan-akan aku mengenalmu. Ya, alam takun abras. Ya, yaqdzarukan nas faqiran. Fa'ataka Allahu azza wa jalla man. Ya, bukankah engkau dahulu adalah si sopak ya, yang manusia menganggap kepadamu ya, kamu adalah orang miskin yang kemudian Allah berikan kepadamu sekian banyak harta ya, diingatkan oleh malaikat tadi ya, faqala innama uwaristu hadzal mal kabiran an kabir, kata si sopak yang sukses ini versi barunya. Ya, sesungguhnya aku wariskan harta yang banyak ini dari orang-orang tua saya dahulu. Ya. Jadi dia mengingkari. Mengingkari apa yang sudah Allah berikan kepadanya berupa kesembuhan dari penyakit kulitnya. Ya. Yang sebelumnya dia miskin. Ya. Yang kemudian Allah ganti dengan harta yang sekian banyak, berlimpah ruah. Dia lupa. Ya. Ketika diminta, dia gantung memberi. Padahal sedikit. Dengan alasan oh, masih banyak haknya, masih banyak tanggungan. Ya, masih ada keluarga yang harus saya tanggung. Ada anak istri saya, ini kerabat, ini, itu. Macam-macam jawabannya. Al-hukum ketiroh. Intinya gak mau ngasih. Ya. Kemudian tambah lagi ketika ditanya, diingetin. Hartamu itu bukan ke Allah yang memberikan. Ya, justru jawabannya ini saya wariskan dari ya, kakek-kakek saya, dari orang tua saya. Coba jawabannya. Ya faqala. Ya, maka kata malaikat. Ya in kunta kadziban fa sayyarakallahu ila ma kunta. Apabila apa yang kamu ucapkan itu dusta, bohong, ya maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisimu seperti dahulu kala. Akhirnya didoakan kejelekan. Ya. Qala wa atal aqra fi suratihi. Kemudian malaikat ini pun datang ke orang yang kedua. Si botak yang sudah sukses, yang sudah sembuh tadi. Ya. Menjelma menjadi seorang yang seperti si botak versi lama. Yang belum sembuh. Ya, menjelma si botak gitulah. Nah, malaikat menjelma si botak datang ke si botak yang versi baru yang sudah sukses. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka malaikat ini pun datang dan mengatakan menyampaikan seperti yang diucapkan kepada si sopak yang sukses tadi. Wa radda alayhi mithla ma radda li hadza. Dan akhirnya dia pun membalas seperti yang dibalas oleh si sop tadi. Dengan angkuh dan sombongnya tadi. diminta sedikit saja dari hartanya, enggan untuk memberi. Diingatkan terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya, ya, dia pun mengingkarinya. Ya. Faqala in kunta kadiban fa sayyaraka Allahu ila ma kunta. Apabila yang kau ucapkan itu dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengembalikan kondisimu seperti dahulu kala. Ya. Qala, yang kemudian akhirnya malaikat ini pun datang kepada yang ketiga, yaitu siapa? Si buta yang sudah sembuh. Wa tal'ama fi suratihi, menjelma menjadi seorang yang buta. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. Ya, saya adalah orang yang miskin. Ya. Orang yang safar kehabisan bekal dan tidak ada yang bisa menyampaikan saya kepada keluarga saya kecuali Allah dan pertolongan Anda wahai tuan. Ya, astuka billazi radda 'alaika basarak syatan ataballahu biha fi safari. Maka aku mohon ya dengan zat dengan nama Allah yang telah mengembalikan pandanganmu. Ya, aku mohon kepadamu satu kambing, ya, satu ekor kambing saja. Ya, yang semoga dengan itu aku bisa kembali kepada keluargaku, menyambung safarku. Qala qad kuntu a'ma. Jawabannya si buta yang sukses ini, perhatikan. Beda dengan orang yang kedua pertama tadi. Ya. Qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Ya, kata si buta yang sukses ini yang sudah melek. Dulu memang aku buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mataku, penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta. Ya, maka ambillah apa yang kamu inginkan dari hartaku ini. Wallahi la ajhaduka al-yawm bi shay'in akhadtahu lillah. Aku tidak merasa berat sama sekali pada hari ini. Ya. Terhadap apa yang kau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, minta satu ekor kambing saja. Tapi justru hamba yang bersyukur ini yang tahu ya bagaimana Allah mengembalikan pandangannya, Allah berikan harta kepadanya. Dan itu ujian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia pun sadar itu nikmat dari Allah. Ya, maka dia pun diminta satu ekor, justru dia tawarkan semuanya. Ya. Maka malaikat ini pun mengatakan, amsik ma'atak. Ya, tahan hartamu. Ya, fa'inna mabtulitum, sungguhnya kalian ya, sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada anda. Ya, dan Allah murka terhadap dua temanmu yang lain itu. Ya, maka subhanallah, kisah yang ya, sangat menajubkan. Ya, itu sebagai ibrah dan pelajaran kepada kita semuanya. Ya, bagaimana balasan yang Allah berikan kepada hamba yang bersyukur. Menyadari bahwa apa yang Allah berikan kepadanya merupakan titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana dia bersyukur. Mengakuinya sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ya, oleh karena itu di dalam riwayat ini ya, kita mendapatkan pelajaran ya, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Ya. Allah itu Maha Kuasa. Ya, Allah yang menciptakan penyakit dan Allah yang menyembuhkannya. Allah yang mengembalikan kulit yang buruk ya, yang jelek. Kemudian Allah ganti dengan kulit yang mulus dan indah. Sebagaimana Allah mengembalikan ya, si botak tadi menjadi orang yang indah rambutnya. Ya. Demikian pula Allah mengembalikan orang yang sebelumnya buta, enggak bisa melihat. Kemudian Allah jadikan dia melek dan normal, bisa melihat sebagaimana yang lainnya. Allah Maha Kuasa. Ya. Nah. Yang kemudian di dalam riwayat ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa malaikat itu terkadang ya menjelma, ya menjelma menjadi manusia. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa malaikat ini memiliki jasad, ya memiliki bentuk, ya bukan apa namanya semacam ruh gitu aja. Atau sesuatu yang maknawi, abstrak, ya, nggak ada wujudnya, nggak konkret begitu, seperti orang akhlani, Mu'tazilah, mengingkari bahwa malaikat itu nggak ada wujudnya. Terus apa malaikat? Malaikat itu ya keinginan seorang berbuat kebaikan itu malaikat, katanya. Ya. Sehingga akhirnya merembet kepada yang lain. Terus setan menurut kamu siapa? Ada wujudnya? Kata mereka, enggak, setan itu enggak ada wujudnya. Terus setan itu menurut kamu? Kata Mu'tazilah, setan adalah dorongan pada diri seorang untuk berbuat kejelekan. Itu setan, kan? Enggak ada wujudnya, enggak ada. Ya, itu bagaimana malaikat? Nah, ini ngawur. Ya. Ini namanya kelancangan. Enggak benar. Ya. Rasulullah alaihissalam menyebutkan dalam yang Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bagaimana Rasulullah menceritakan tentang penciptaan malaikat. Ya, khalaqatul malaikatu min nur. Ya, wa khalaq khaliqatil jan min mariji min nar. Wa khaliqatu wa khaliqa adamu mimma wusifa lakum. Nah, bahwa para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Adapun ya al-jan jin Allah ciptakan dari api yang menyala-nyala yang berkobar. Adapun Adam alaihissalam Allah ciptakan dari ya sesuatu yang sudah Allah sifatkan kepada kalian, yaitu dari api, dari tanah. Tapi ada wujudnya. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa seorang itu hendaknya bersabar ya ketika tertimpa musibah. Nah, sabar. Ya. Nah, dan mengembalikan kesembuhan, jalan keluar, ya, dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mengetahui Allah itu Maha Kuasa, Allah yang menimpakan musibah, Allah yang menciptakan penyakit, Allah yang menakdirkan adanya wabah. Allah semua. Maka mintalah kepada Zat yang menciptakan itu semuanya. Mintalah kepada Zat yang berkuasa terhadap itu semuanya. Ya. Yang kemudian di dalam hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa barokah Allah Subhanahu wa taala itu la nihayata laha, tidak ada penghujung, tidak ada akhirnya. Allah kalau sudah memberkahi ya, sudah memberkahi terhadap harta seseorang, maka luar biasa. Ya, Allah jadikan berlipat-lipat. Ya, maka jadikan apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan sekedar titipan. Ya, tapi jadikan ya harta itu sebagai harta kita yang hakiki. Ya, karena itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga di dalam ayat ini kita mendapat pelajaran wajibnya untuk menyandarkan nikmat itu kepada Zat yang telah memberikannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan melainkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya. Ya. Jangan sampai kita merasa itu kan hak saya. Saya memang pantas, saya kan orang yang baik, saya kan sudah banyak amal solehnya. Saya kan imannya kuat, saya kan sudah lama ngaji. Ilmu saya sudah banyak, amal soleh sudah banyak. Makanya saya hidupnya enak. Loh, kok gitu? Jadi jangan ya, seorang itu menganggap apa yang dia rasakan selama ini itu sebagai balasan terhadap kebaikan dia selama ini. Jangan. tapi itu adalah murni fadlu minallah, ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jangan sampai dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan selama ini murni hasil jerih payahnya. Ya. Murni karena keahliannya, karena skillnya, ya, karena usahanya, karena trik-trik bisnisnya, karena tips-tipsnya, karena ininya, itunya, macam-macam. Ya, jangan. Tapi kita harus tawadhu. Ya, di hadapan manusia, demikian pula sikap tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sombong, ya, karena Allah itu Maha Kuasa, ya, menghilangkan semua apa yang kita miliki. Allah itu Maha Kuasa, ya, Maha Berkehendak, dan Allah itu Maha Kuat, ya, untuk menghapus, menghilangkan, menghancurkan, ya, apa yang selama ini kita miliki. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat terhadap apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah, ya, kepada umur kita, kepada kesehatan kita, ya, kepada waktu-waktu luang kita, ya, dan harta kita, sehingga apa yang kita rasakan dari kenikmatan merupakan, ya, sebab kita katakan kebaikan, ya, bukan menjadi sebab untuk seorang itu mendapatkan musibah dan dosa. Na'udzubillah. Sampai di sini insyaAllah, semoga bermanfaat. InsyaAllah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.